Fasyaro itu ta'limiha ayil jawarihi arba'atun. Ini masih menjelaskan kelanjutan dari penjelasan sebelumnya, kelanjutan dari penjelasan sebelumnya yang membahas tentang berburu menggunakan hewan. Jadi hewan yang digunakan untuk berburu ini harus sudah terlatih ya, harus sudah terlatih, harus sudah dianggap mengerti dengan perintah dari pemiliknya. Jadi syarat untuk hewan itu sudah dianggap terlatih, syaratnya ada empat. Ahaduha antakunal jarihatu mu'allamatan bihaitsu idza ursilat ay arsalaha sahibuha istarsalat. Syarat yang pertama tentunya hewan itu sudah terlatih ya. Penggambaran terlatih atau standaritas bisa termasuk hewan yang terlatih adalah bila pemiliknya menyuruhnya untuk berlari, maka dia berlari. Dan bila pemiliknya menyuruh untuk berhenti, dia berhenti. Jadi berburu atau berhenti berburu, ini pemiliknya sudah bisa mengontrol dari hewan yang dimilikinya. Wasani annaha idza zujirat bi dhammi awwalihi ay zajaraha sahibuha in zajarat. Dan bila seperti tadi ya, syarat yang pertama bila disuruh untuk berlari untuk berburu, maka hewan itu melaksanakan perintahnya. Lalu syarat yang kedua berhenti ya. Jadi berburu dan berhenti ini dua syarat ya. Bila disuruh berlari dia berlari, syarat pertama, dan bila disuruh berhenti dia berhenti, ini syarat kedua. Wa tsalitsu annaha idza qatalat saydan lam ta'kul minhu syai'a. Syarat yang ketiga adalah setelah hewan itu berhasil membunuh mangsanya, dia tidak memakan daging dari mangsanya. Jadi dia hanya bertugas untuk membunuh mangsanya, memangsa mangsanya, tapi tidak diperbolehkan memakan dagingnya. Warabiu ayatakar roro dalika minha ayatakar roru ayatakar roro asyara itul arba'atu minal jarihah. Ini saya baca kalimat fi'il ya. Bihaitsu yudhannu ta'addubaha wala yarju'u fi takrari li adadin balil marju'u fihi li ahlil khibrah bitiba'il jawari. Syarat yang terakhir adalah ketiga syarat yang telah disebutkan, yaitu bila diperintahkan berlari-berlari, bila berhenti-berhenti, dan tidak memakan hasil mangsanya. Ketiga syarat sebelumnya harus berlangsung berulang-ulang. Jadi tidak hanya satu kali atau dua kali, tetapi harus berulang-ulang. Jadi berulang-ulang ini tidak ada batasan pasti ya. Harus berapa kali tidak ada batasan pasti. Sekiranya adalah hewan itu sudah dikatakan jinak atau dikatakan terlatih ya. Jadi yang menjadi acuan apakah hewan itu sudah terlatih atau belum, tidak ada jumlah yang menentukan. Tetapi acuan itu dikembalikan kepada orang yang ahli tentang watak dari hewan, orang yang ahli tentang watak atau karakter dari hewan buas. Fa in udimat minha ihda syara'iti lam yahilla ma akhadathul jarihah illa ayyudrika ma akhadathul jarihatu hayyan fayuzakka fayahillu hinait. Bila salah satu dari empat syarat yang telah disebutkan tidak terpenuhi, maka hewan yang menjadi mangsa dari hewan buruan ini tidak halal dimakan. Kecuali bila korban dari hewan buruan itu masih memiliki kehidupan ya, masih ada kehidupan, lalu disembelih ya. Jadi ini halal. Kalau memang mangsanya belum mati, masih ada kehidupan, lalu disembelih oleh pemilik hewan itu, maka hukumnya menjadi halal. Tsumma dzakaral musannifu alata dzabhi fi qawlihi wataju zakatu bikulli muhaddadin yajrahu kahadidin wa nuhas. Setelah menjelaskan syarat-syarat berburu dengan hewan, lalu musannif melanjutkan membahas tentang alat ya, alat yang digunakan untuk menyembelih. Jadi alat yang digunakan untuk menyembelih ini tidak ada aturan harus berupa alat apa. Yang menjadi aturan adalah ketajaman. Jadi yang penting benda tajam, baik itu terbuat dari besi ataupun tembaga yang bisa melukai, itu sudah sah digunakan sebagai alat penyembelian. Illa bisinni wa dhufri wa bakil idham fala tajuzu tadqiyatu biha. Jadi ada pengecualian alat yang digunakan untuk menyembelih. Pengecualian itu adalah gigi dan kuku ya, gigi dan kuku. Jadi menyembelih menggunakan gigi atau menggunakan kuku ini hukumnya tidak boleh. Dan yang lebih umumnya lagi adalah tulang ya. Jadi tulang-tulang yang lain yang selain kuku ini juga tidak diperbolehkan untuk digunakan menyembelih hewan. Tsumma dzakaral musannifu man tasihu minhu tadqiyatu biqaulih. Lalu musannif menjelaskan tentang syarat dari penyembelih. Syarat dari penyembelih artinya seseorang yang penyembelihannya dianggap sah oleh syariat. Biqaulihi wa tahillu dzakatu kulli muslimin balighin aw mumayyizin yutiku dzabha. Jadi orang yang sah menyembelih, orang yang penyembelihannya sah itu adalah orang Islam yang sudah balig ataupun sudah tamyiz ya, sudah pintar yang mampu menyembelih. Jadi syaratnya hanya Islam balig dan mampu menyembelih. Wa dzakatu kulli kitabiyyin yahudiyyin aw nasraniyyin aw nasrani. Jadi yang agama yang sah untuk menyembelih, artinya hewan yang disembelih oleh orang itu hukumnya halal, ini tidak hanya agama Islam tetapi agama lain, yaitu agama kitabi, agama yang memiliki pegangan kitab, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani ini penyembelihannya, penyembelihan mereka halal kita makan ya, hukumnya halal. Wa yahillu dzabhu majnunin wa sakrona fil adhar. Biasanya sakrona ini ghairun sharif ya. Ziyadah alif nun. Dan hukum penyembelihan dari orang gila dan orang yang mabuk ini hukumnya menurut pendapat adhar hukumnya halal. Wa tukrahu zakatul a'ma. Hasil penyembelihan dari orang buta ini hukumnya makruh ya. Jadi orang buta yang menyembelih hewan ini sah penyembelihannya, tetapi makruh ya, pelaksanaan penyembelihan itu makruh. Wala tahillu dzabihatu majusiyyin wala wathaniyyin wala nahwihima mimman la kitabalah. Hewan yang disembelih oleh orang yang beragama majusi, majusi atau biasanya diartikan dengan penyembah api, atau wathani, penyembah berhala, atau agama-agama lain yang tidak memiliki pegangan kitab, tidak memiliki pegangan kitab, itu hukumnya tidak halal ya, tidak halal. Wa zakatul janini hasilatun bi zakati ummi falayataju li tadqiyati hada in wujida maitan aw fihi hayatun ghairu mustaqirrah. Dan cara menyembelih janin, cara menyembelih binatang yang masih ada di dalam kandungan induknya adalah dengan menyembelih induknya. Jadi penyembelihan janin adalah menyembelih ibunya. Jadi tidak butuh untuk menyembelih janin itu bila memang dia sudah keluar dari perut induknya dalam keadaan mati, atau masih hidup tapi kehidupannya itu kehidupan yang sudah mendekati kematiannya. Allahumma illa ayyu jadahayan wihayatin mustaqirah ba'da khurujihi min batni ummi fayuzakka hinait. Kecuali bila memang keluar dari induk perutnya, perut induk. Kecuali bila setelah keluar dari perut induknya, hewan itu masih hidup, lalu hewan itu disembelih. Jadi bila ada janin yang ada di dalam perut ibu induknya, yang janin itu mati setelah menyembelih induknya, maka janin itu hukumnya halal ya, hukumnya halal dimakan. Wa ma kuti'a min hayawanin hayyin fa huwa mayyitun illa sya'ra ayil maqtu'a min hayawanin makulin wa fi ba'dhin nusahi illa syu'ur al muntafa biha fil mafaris wal malabis wa ghairihima. Anggota tubuh dari hewan yang terpotong di saat hewan itu masih hidup hukumnya seperti bangkai binatang. Jadi artinya adalah najis ya. Jadi bagian hewan yang terlepas atau terpotong dari binatang hidup itu hukumnya adalah bangkai. Kecuali bulu, rambut atau bulu ya. Bulu yang terpotong dari hewan yang halal dimakan. Jadi kalau hewannya halal dimakan, bulu yang terlepas itu hukumnya tidak najis atau tidak menjadi seperti bangkainya. Wa fi ba'dhin nusah ila su'ur. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata sya'ra ila sya'r atau kata yang mufrad, tetapi menggunakan kata jamak ila su'ur. Dan bulu yang hukumnya tidak seperti bangkai ini adalah khusus bulu-bulu yang bisa dimanfaatkan untuk tikar atau alat tidur dan juga untuk pakaian ataupun yang lain. Jadi intinya selama bulu bisa dimanfaatkan untuk hal tertentu, maka bulu itu hukumnya tidak seperti bangkai.